ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا أما بعد إخواني في الدين رحمني الله وإياكم أجمعين. Kita lanjutkan pelajaran kita Kitab Tauhid karya Al-Imam Al-Mujaddid Syekhul Islam Muhammad Ibn Abdul Wahhab An-Najdi At-Tamimi rahimahullahu taala. Kita masih pada bab Maja'a atau bab Bayanu Syai'in min Anwa'is Sihir. Penjelasan dari berbagai macam bentuk sihir. Dan insyaallah pada malam hari ini kita masuk pada hadis yang terakhir dari bab ini. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala walahuma an ibni umara radhiyallahu anhuma anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala inna minal bayani la sihra. Walahuma, yaitu diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, dari Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna minal bayani," sesungguhnya di antara bentuk-bentuk al-bayan, kita akan jelaskan makna al-bayan, yaitu penjelasan, la sihra, terdapat bentuk sihir. Ya. Inna minal bayani la sihra. Di antara, sungguhnya di antara al-bayan, ya, terdapat bentuk sihir. Ingat, kita pada bab ini berbicara sihir dengan makna umum atau dengan makna bahasa, ya, yang mencakup apakah itu sihir secara istilah, ya, atau yang tercakup dari sisi bahasa saja. Apa makna sihir dari sisi bahasa? Ma khafiya sababuhu, yang sebabnya itu samar, ya, yang sebabnya itu samar, sebabnya itu sangat samar dan halus, tetapi musababnya atau akibatnya ada, itu sihir dari sisi bahasa, ya. Taib. Lalu apa kaitan antara al-bayan, penjelasan, ya, secara makna atau secara bahasa al-bayan itu adalah penjelasan, ya, menjelaskan sesuatu dengan sihir dari sisi makna atau dari sisi bahasa ini tadi. Maka kita harus memahami Pertama kali, apa itu al-bayan? Al-bayan kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, al-bayanu naw'an. Bayan itu ada dua. Bayanun la budda minhu. Bayan atau penjelasan yang la budda minhu, yang harus dijelaskan. Ya, dan ini ada pada setiap orang. Ya. Ini wa hadza yashtariku fihi jami'un nas. Ya, yang mana ini ada pada setiap orang. Ya, fa kullu insanin idza jaa'a qala inni ja'tu. Setiap orang kalau dia misalnya lapar, dia bisa mengatakan aku sedang lapar. Ini namanya penjelasan. Dia menjelaskan keadaan dirinya. Ya. Asalnya semua orang mampu untuk menjelaskan yang seperti ini modelnya. Baik. Wa idza atasha qala inni atashtu wa hakadha. Atau kalau dia haus, dia mengatakan aku sedang haus. Ya. Dan yang semisalnya. Ini bayan yang memang harus ada, artinya semua orang mampu untuk melakukannya. Asani bayanun bima'na al-fasahatu tamah allati tasbi al-uqul wa tughayyiru al-afkar. Yang kedua adalah bayan, penjelasan dengan makna al-fasahah, kefasihan, ya, di dalam berbahasa dia fasih dan pandai, ya, ketika dia menjelaskan, ya, apa yang ingin dia jelaskan dengan intonasi yang masya Allah, dengan diksi atau pemilihan kata yang tepat. Ya, enggak semua orang sanggup seperti itu. Ya. Kalau biasanya orang yang seperti ini, ya, dikenal sebagai orator ulung. Sehingga apa? Sehingga ketika seorang itu mendengar, ya, kefasihan bahasa, ya, baik itu bahasa apapun, ya, nah itu fasihnya dia di dalam berbahasa dan menjelaskan apa yang menjadi maksudnya. Kalau diistilahkan Syekh di sini, allati tasbi al-uqul, bisa dia memenjarakan akal-akal seorang. Artinya orang, ya, tertawan dengan kefasihan kata-katanya, terpesona dengan kefasihan kata-katanya. Ya. Bahkan bisa mengubah pola pikir seseorang. Baik. Nah, yang seperti inilah yang dimaksudkan di dalam sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna minal bayani la sihra. Sungguhnya di antara bentuk al-bayan, penjelasan, itu ada bentuk sihir. Maka penjelasan mana yang dimaksud? Penjelasan atau al-bayan yang dia dengan makna al-fasohah, kefasihan di dalam mengungkapkan, ya, di dalam menjelaskan apa yang dia inginkan. Nah, ini tidak semua orang bisa. Bisa dipelajari? Bisa dipelajari. Ya. Dan dilatih bisa. Ya. Tapi sebagian orang memang ya, dia memang memiliki bakat yang luar biasa di dalam berbahasa. Ya, ditambah dengan dilatih. Ya, sebagian orang ya, dikenal sebagai orator. Ya, memilih kata-kata yang tepat dengan intonasi yang tepat ketika berorasi. Ya, sehingga orang yang mendengarkan itu terpengaruh luar biasa. Nah, pengaruh inilah ya yang kita sebut sihir. Kenapa kita sebut sihir? Sihir dari sisi bahasa ya. Ya karena ini berarti orang melakukannya berdosa. Enggak, bukan seperti itu. Sihir dari sisi bahasa yang maknanya makhofiya sababuhu tadi. Yang sebabnya itu samar. Hanya dengan mendengar kata-kata orang bisa terpengaruh. Hanya dengan mendengar kepandaian seorang berbahasa. Ya. Kefasihan seorang berbahasa. Orang bisa berbalik arah. Berbalik dari sisi pemahamannya, ideologinya. Bisa. Dan kebanyakan orang menggunakan senjata ini sebagai senjatanya memang. Ya, sallallahu alaihi wa wajhu qaunil bayani sihra. Sekarang dari sisi mana? Ya, bahasannya bayan ini tadi termasuk dari sihir. Kita baca kalamnya Syekh. Annahu ya'khudhu bi lubbis sami. Fayasrifuhu aw ya'tifuhu. Fayadhunnu sami'u annal batila haqqun liquwwati ta'thiril mutakallim. Fayansarifu ilaihi. Karena ya bayan, al-bayan tadi, penjelasan ini tadi ya, itu ya'khudhu bi lubbis sami, ya, dia mempengaruhi otak dari pendengar ya. Fayasrifuhu aw ya'tifuhu, seperti sihir. Sihir bisa ya'tif, menjadikan seorang senang, atau yasrif, memalingkan seorang dari orang lain yang dicintainya. Al-bayan bisa. Ya. Seorang dengan kefasihan kalamnya, kalau dia gunakan untuk kebatilan misalnya. Ya. Dan di antara ciri orang-orang munafik, wa iyaqulu tasma' liqaulihim, kata Allah Subhanahu wa taala ya, wa iyaqulu tasma' liqaulihim, ketika mereka berkata-kata engkau mendengarkan kata-kata mereka. Nah, ini ketika itu terdapat pada orang-orang munafik kefasihan kalam, apa akibatnya? Akibatnya menjadikan orang multabis, yaltabis, samar bagi dia. Ya, tersamarkan mana yang hak, mana yang batil. Batil dianggap menjadi hak. Ya, jadi ini yang terjadi. Fayadhunnu sami'u anal batila haqqun liquwwati ta'thiril mutakallim. Sehingga orang yang mendengar dia menyangka bahwasanya batil itu adalah perkara yang batil adalah perkara yang hak. Karena apa? Karena begitu kuatnya pengaruh orang yang berbicara ini tadi. Ya. Kalau misalnya orang yang berbicara yang menjelaskan dia menjelaskannya dengan misalnya terbata-bata, kemudian tergagap-gagap misalnya, ya, terus beberapa kali salah di dalam mengucapkan kata-kata, ya, belibet. Kira-kira orang yang mendengar itu terpengaruh secara signifikan atau tidak? Enggak. Ya, enggak. Tetapi kalau sebaliknya, dia bahasanya luar biasa, pemilihan kata-katanya, begitu juga memainkan intonasinya dengan tepat, ya, orang, ya, sangat mungkin ketika itu terpengaruh, terkagum-kagum, ya, dengan apa yang diucapkan oleh orang tersebut. Nah, ini takdirnya itu, pengaruhnya ini. Hanya mendengar kata-kata saja, tapi bisa mempengaruhi seseorang. Fayansarifu ilaihi, akhirnya dia fayansarifu ilaihi, dia condong kepada apa? Kebatilan tersebut. Karena apa? Karena kuatnya pengaruh dari, ya, perkataan orang yang berkata tadi. Karena kefasihannya di dalam menjelaskan. Walihada idza ata insanun yatakallamu bikalamin maknahu batil lakin liquwwati fasahatihi wa bayanihi yasharu samia haqqan fayansarifu ilaihi. Karena itu, ya, bisa jadi seorang itu datang, dia berbicara dengan pembicaraan yang maknanya batil, ya, berbicara misalnya bahwasanya, oh, semua agama sama, bahwasanya semua orang bebas untuk beribadah menurut keyakinannya, siapapun yang diibadahi, batil. Ya, karena yang berhak diibadahi adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, tapi dia jelaskan dengan logika, dengan segala macam, dengan kefasihan dia, lancarnya dia di dalam menjelaskan, sehingga dengan kefasihan dia, ya, dan penjelasan dia, dia menyihir orang yang mendengar dan menganggap perkara yang jelas-jelas batil ini tadi sebagai perkara yang hak. Ya. Wa idza takallama insanun balighun yuhaddiru min haq wa li fasahatihi wa bayanihi yadhunnu sami'u anna hadzal haqqo batilun fayansarifu anhu. Dan kalau seorang yang baligh, ya, yang baligh ini tadi, yang fasih ini tadi, yang orator ini tadi, dia berbicara dan dia yuhadzir min haqq, ya, dia memperingatkan dari perkara yang hak, yang harusnya perkara hak ini diikuti, perkara tauhid. Seorang itu harus bertauhid kepada Allah Subhanahu wa Taala. Dia jelaskan bahwasanya tauhid ini adalah batil misalnya, masyaallah, ya. Ya. Dengan argumen-argumen, dengan penjelasan yang seolah-olah masuk kepada logika, ya. Nah, tertancap di benak orang yang mendengar, sehingga orang yang mendengar menyangka bahwasanya perkara yang hak ini menjadi batil, sehingga dia berpaling darinya. Berpaling dari perkara yang hak, condong kepada perkara yang batil. Seperti apa? Sihir. Ya, sihir yang dia ya'tif wa yasrif. Kalau yasrif itu memalingkan, ya, memisahkan dua orang yang saling mencintai sehingga saling membenci. Kalau ya'tif, ya, menjadikan seorang itu senang kepada dirinya atau kepada orang lain yang menjadi sasarannya. Ya sama. Ya, sama pengaruhnya dengan sihir kalau begitu. Karena itu wa inna minal bayani la sihra, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, sekarang apakah berarti ini tercela secara mutlak ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan inna minal bayani la sihra, sungguhnya di antara bentuk al-bayan adalah sihir. Ya. Qala, kata Syekh Utsaimin, hal hadza ala sabilil dzam au ala sabilil madah au li bayanil waqi' thumma yunzar ila atharihi. Apakah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam ini inna minal bayani la sihra, ini adalah bentuk celaan terhadap al-bayan atau sebaliknya bentuk pujian, atau beliau ingin menjelaskan waqi, fakta bahwasanya al-bayan ini pengaruhnya sama seperti sihir. Ya, bisa mempengaruhi seseorang sebagaimana sihir bisa mempengaruhi. Adapun apakah itu pujian atau celaan, yundur ila atharihi. Ya, kita lihat kepada efek atau pengaruhnya. Qala, al-jawab al-akhir huwal murad. Ya. Yang diinginkan adalah yang terakhir, bahwasanya ini bukan, ya, celaan dan bukan pujian secara mutlak. Tetapi menjelaskan begini loh, bahwasanya al-bayan itu bisa mempengaruhi orang yang mendengar sebagaimana sihir bisa mempengaruhi orang yang terkena sihir. Tetapi apakah ini baik atau buruk? Ya tergantung. Ya. Fal bayanu min haitsu huwa bayanun la yumdah alaihi wa la yudham. Walakin yundar ila atharihi wal maqsud minhu. Fa in kana al maqsud minhu radd al haqq wa ithbat al batil fa huwa madhmum. Li'annahu istimalun li ni'matillahi fi ma'siyatihi. Wa in kana al-maqsudu minhu isbat al-haqqi wa ibtal al-batili fahuwa mamduh. Baik. Maka al-bayan min haythu huwa bayan, dari sisi, ya, bayannya itu sendiri, ya, dia netral. Tidak dipuji dan tidak dicela. Bukan sesuatu perkara yang terpuji dan bukan sesuatu perkara yang tercela, netral. Tetapi dilihat kepada pengaruhnya dan apa yang menjadi maksud ketika seorang, ya, mengeluarkan al-bayan, penjelasan. Kalau maksudnya adalah menolak al-haq dan menetapkan kebatilan, ya, dia menolak hak kemudian membela kebatilan, dia pergunakan kemampuan dia di dalam berbahasa, ya, dengan fasahah, kefasihan yang dia miliki, dia gunakan itu untuk menolak al-haq dan untuk membela kebatilan, maka itu perkara yang madzmum, perkara yang tercela. Ya, perkara yang tercela. Kenapa? Karena dia menggunakan nikmat Allah Subhanahu wa taala pada perkara maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Al-bayan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, khalaqal insan 'allamahul bayan. Allah menciptakan manusia dan mengajarkan pada mereka al-bayan. Al-bayan berarti ilmu dari Allah Subhanahu wa taala, nikmat Tapi ketika dipergunakan untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia tercela dikarenakan sebab itu. Wa in kanal maqsudu minhu isbatal haqqi wa ibtalal batil fahuwa mamduh. Kalau maksudnya adalah untuk menetapkan al-haq dan menepis kebatilan, maka dia menjadi suatu yang terpuji. Ya. Wa idza kanal bayanu yusta'malu fi ta'atillahi wa fi da'wati ila Allah. Ya. Fa huwa khairun minal ay. Ya. Kalau al-bayan itu digunakan untuk ketaatan kepada Allah, untuk dakwah kepada Allah. Ya, dengan fasohah dia, dengan kemampuan dia berbahasa, dan ini luar biasa asarnya, ya asarnya seorang yang dia terjatuh pada maksiat dengan sebab penjelasan yang tepat dia bisa bertobat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Seorang yang kafir, ya dia bisa dengan sebab al-bayan tercerahkan dia dan mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bisa. Baik, terpuji, dan harusnya untuk itulah dipergunakan kalau seorang itu memiliki kemampuan yang seperti ini. Ya. Akan tetapi kalau sebaliknya, idza butuliyal insanu bi bayanin liyasuddan nasa an dinillah. Dia memiliki kefasihan dalam berbicara, kemudian dia gunakan untuk menghalangi manusia dari agama Allah. Fahadalah khairafi. Ya, maka yang seperti ini enggak ada kebaikan pada dirinya. Ya, wal'i khairun minhu. Ya, dan orang yang ayah yang itu yang tidak mampu untuk mengucapkan kata-kata yang fasih, tapi digunakan dalam kebatilan, itu lebih baik karena kerusakan yang dia buat lebih sedikit. Wal bayanu min haitsu huwa la syakka annahu ni'mah wa li hadza amtanna Allahu bihi 'alal insan fa qala ta'ala 'allamahu al bayan. Maka al bayan itu sendiri itu adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada ya manusia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Allamahul bayan." Allah ajarkan kepada mereka, yaitu al-insan, kepada manusia al-bayan. Qala wajhu munasabatil hadis lil bab. Apa hubungan antara hadis ini dengan bab? Babnya adalah bayanu syai'in min anwa'i sihir, penjelasan dari berbagai macam bentuk sihir. Al-muallif kana hakiman fi ta'birihi bitarjamah. Al-muallif, penulis, yaitu Syekhul Islam Muhammad Ibn Abdul Wahhab, beliau sangat bijak ketika beliau menentukan apa yang menjadi judul bab. Enggak sembarangan ya. Ya. Haitsu qala babun bayanu syai'in min anwa'i sihir. Ketika beliau menuliskan atau menjadikan judul dari bab ini bab tentang penjelasan ya dari berbagai macam bentuk sihir. Walam yahkum 'alaiha bi syai', dan tidak menghukumi ya apakah dia termasuk kesyirikan, apakah dia termasuk ya perkara yang haram, maksiat, atau yang lainnya. Beliau hanya mengatakan babu bayanin atau babun bayanun min bayanu syai'in min anwa'i as-sihir. Ya, bab penjelasan dari berbagai macam bentuk sihir. Kenapa? Karena ternyata ketika beliau ya menyebutkan beberapa hadis, ternyata kita dapatkan li'anna minha ma huwa syirkun. Di antara bentuk sihir ada yang dia berupa kesyirikan. ketika di situ ada bentuk kekufuran, ketika di situ ada bentuk persekutuan dengan syaitan, dengan jin-jin, ya, ketika di situ ada bentuk penghinaan terhadap ya agama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa minham ma huwa min kaba'irid dunub. Dan di antara sihir ada yang termasuk dari kaba'irid dunub, dosa-dosa besar. Ya. Kalau dia menggunakan sihirnya ya, sebagaimana yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya, dengan apa? Dengan ramu-ramuan untuk mencelakakan manusia. Ya. Wa minha duna dzalik, dan ada yang di bawah itu levelnya. Wa minha ma huwa jaiz, dan ada di antara bentuk sihir yang boleh. Ingat, ketika dikatakan sihir dengan bentuk yang boleh, artinya sihir di sini bukan makna apa? Bukan secara makna, tetapi secara bahasa di situ ada kesamaan. Ya. Kalau sihir secara makna ya semuanya batil. Ya. Sihir secara makna semuanya batal, secara istilah sebagaimana sudah kita pelajari pada bab sebelumnya. Tetapi kita kembalikan kepada makna bahasa tadi, bahwasanya sihir adalah makhofia sababuhu, yang sebabnya itu samar. Nah, yang sebabnya itu samar ini mencakup banyak hal, mencakup sihir secara istilah, mencakup hal-hal yang mirip dengan sihir, tetapi secara istilah dia bukan sihir. Seperti apa al-bayan yang kita jelaskan tadi. Ya. Jaiz ala hasabi al-maqsud. Ala hadha ala hasabi ma yuqsad bihi. Wa ala hasabi ta'thirihi wa atharihi. Ya. Sesuai dengan maksudnya dan sesuai dengan pengaruhnya. Kalau pengaruhnya baik, maka dia bisa menjadi baik. Wallahu ta'ala alam. Berarti kita selesai dari bab bayanu syai'in min anwa'is sihir. Ya, kita masuk kepada al-masail. Al-masailnya ada 6, kita selesaikan dan hampir semuanya sudah kita jelaskan. Qala fihi masail. Dalam bab ini terdapat masail, masalah-masalah. Al-ula annal iyafata wattarqa wattiyarata minal jibt. Bahwasanya al-iyafah wattarqa wattiyarah minal jibt. Ya, berdasarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innal iyafata wattarq wattiyarah minal jibt. Asaniyah tafsirul iyafah wattarq. Tafsir atau penjelasan makna dari al-iyafah watar, ya, yaitu dari kalamnya Auf. Ya, al-iyafah adalah zajru at-tair. Ya, al-iyafah zajru at-tair, menghalau atau menghela burung. Ya, yang asalnya dari tatayur. Ya, kalau mereka bermaksud untuk melakukan sesuatu, mereka menghalau atau menghela burung, menerbangkan burung. Kalau burungnya terbang ke kanan, berarti apa? Berarti pertanda baik. Mereka teruskan maksudnya. Ya, kalau burungnya terbang ke kiri, ini pertanda jelek. Mereka pesimis, tidak mau. Kalau burungnya terbang ke tengah, ya, mereka netral, tawakuf, ya, mengulangi, ya, sampai jelas. Nah, ini namanya al-iyafah. Ya, tatayur berasal dari sini, tetapi tatayur kita dapatkan maknanya lebih luas. Baik. Adapun at-tarq, kata Auf, al-khattu yukhattu bil-arq, garis ya, yang digambar di tanah, di pasir ya. Ini untuk sihir ya, untuk melakukan ritual sihir. Apakah garisnya acak atau mungkin bisa dalam bentuk simbol-simbol ya, bentuk simbol-simbol yang mereka pahami dan mereka pelajari ya. Ingat ya, sihir itu nyata, bukan tidak nyata. Sihir itu nyata dan bukan mitos. Karena Allah Subhanahu wa taala menyebutkannya di dalam Al-Qur'an. Ya. Kisah Nabi Musa, kisah Nabi Sulaiman. Di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau disihir oleh seorang Yahudi, Labid bin Asam. Di zaman para sahabat menangkap dan membunuh beberapa penyihir. Nyata. Ya. Pengaruhnya ada. Tetapi yang perlu kita ingat apa tadi? Apa bahwasanya sihir tidak bisa mengubah satu hakikat kepada hakikat yang lain. Itu tidak bisa. Tidak bisa mengubah ya. Atau seperti dalam film-film, dalam dongeng-dongeng, enggak. Ya. Sihir ini jadi uang misalnya, sihir seorang jadi binatang, enggak ada. Itu enggak ada. Tetapi sihir itu sendiri ada. Ya. Dan macam-macam bentuknya, bentuk ilmunya. Di antaranya apa tadi? Tadi garis-garis yang digaris di ya, di tanah. Atau misalnya nujum, ilmu nujum, sebagaimana juga disebutkan dalam bab kita. Anna ilman nujum nau'un minas sihir, bahwasanya ilmu nujum yang mana? At-taksir atau tasyir? Hah? At-taksir. Ya. Ilmu nujum at-taksir yang menganggap bahwasanya keadaan bintang di langit itu mempengaruhi kejadian-kejadian di bumi. Ya. Kita kenal dengan astrologi. Ya. Zodiak. Ya, ini enggak tahu ini kok masih ada ya, orang ngaku hebat, mengaku pakai logika, pakai rasional ya, dengan alasan logika, dengan alasan rasional mereka menolak agama, mereka menolak Al-Qur'an, tapi terhadap zodiak masih percaya. Ya, kan aneh. Ya. Padahal kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man iktabasa syu'batan minan nujum faqad iktabasa syu'batan minas sihri zada mazad." Barang siapa yang ya, dia mempelajari syu'bah, satu cabang saja dari ilmu nujum, maka dia telah mempelajari satu cabang dari ilmu sihir. Zada mazada. Semakin banyak dia pelajari ilmu nujum, semakin banyak dia mempelajari ilmu sihirnya. Sallallahu alaihi wasallam. Ar-rabi' al-aqdu ma'an nafsi min dhalik. Yang keempat al-aqd. Apa al-aqd? Simpul, buhul. Ya, ikatan-ikatan ma'an nafas. Apa nafas? Tiupan yang disertai apa? Disertai ludah. Ini termasuk dari sihir. Ya, artinya di antara bentuk sihir adalah seperti ini. Karena itu di dalam ayat wa min syarrin naffatsati fil 'uqad. Ya. Tidak semua yang seperti ini sihir, tidak, tapi di antara bentuk sihir adalah seperti ini. Al khamisah annan namimah min dzalik. Begitu juga bahwasanya namimah adalah dari bentuk sihir. Sihir secara apa? Bahasa. Ya, hukumnya haram. Ya, min kabairid dunub. Tetapi jatuh kepada kesyirikan enggak? Enggak, karena ini secara bahasa. Namimah. Ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ala unabbiukum bil mal adh hiyan namimah alqalatu bainan nas." Ya. Maukah kalian aku khabarkan kepada kalian tentang al-adh, apa itu? Yaitu an-namimah, al-qalah. Apa itu al-qalah? Yang menukilkan kalam dari manusia. Ya, ngomong si ke A ini, ngomong ke B ini, akhirnya antara si A dan si B ribut. Ini namimah, ngadu domba. Ya. Kenapa dikatakan bentuk sihir? Ya, karena pengaruhnya tadi. Samar, tetapi ada. Baik. As-sadisa anna min dalika ba'dal fasahah. Di antara bentuk sihir adalah sebagian kefasihan. Dari hadis sallallahu alaihi wasallam, inna minal bayani lasihra. Sekali lagi, ini pujian atau celaan tergantung keadaan. Kalau dia menggunakan kefasihannya untuk kebaikan, ya, menjelaskan al-haq dengan cara yang tepat sehingga orang terpengaruh dan mengikuti al-haq, maka dia menjadi baik. Ya. Kalau dia gunakan untuk kejelekan, dia manfaatkan, ya, kemampuan dia berbahasa, kefasihan yang dia dapatkan untuk membela kebatilan, maka ini tercela. Dan maksud dari sihir di sini, dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna minal bayani lasihra, adalah apa? Adalah sihir dari sisi bahasa. Ma khafiya sababuhu. Wallahu taala alam, kita cukupkan sampai di sini. Insyaallah pada pertemuan berikutnya kita masuk pada bab maja'a fil kuhan wa nahwihim, yang berkaitan dengan al-kuhan. Ya, apa itu kuhan? Dukun-dukun dan yang semisal mereka. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.